Qala rahimahullah. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa istathna fi hadzal hadits asyyama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan di dalam hadis ini puasa, bahwa amal anak Adam dilipat gandakan hingga kelipatan-kelipatan yang banyak, hingga kelipatan-kelipatan yang berlipat-lipat, kecuali puasa. Di sini apa? Puasa dikecualikan dari pelipat gandaan pahala amal perbuatan. Qala wa adafahu ilaih. Dan di dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan puasa kepada Allah, kepadanya, kepada Allah. Kata Allah apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya dia, yaitu puasa, adalah li, untukku. Dan aku yang akan berikan balasan dengan puasanya. Maka puasa langsung diberikan pahala oleh Allah, dan puasa disandarkan kepada Allah. Wa annahu alladhi yujzi bihi bimahdhi fadlihi wa karamih. Dan sungguhnya Allah akan berikan balasan dengan puasa tersebut, dan itu adalah dengan murni keutamaan dari Allah dan kemuliaan dari Allah. Min ghairi muqabalatin lil amal bitad'ifil madhkur alladhi tashtariku fihi al a'mal. Dengan tanpa imbalan untuk amal tersebut, tidak terhitung pahala ganjaran dari puasa. Dengan apa? Tad'if, dilipat gandakannya. Dilipat gandakan 10 atau 100 atau sampai 700 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yang berserikat padanya amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain apa? Dilipat gandakan. Sedangkan puasa tidak seperti itu. Wa hadza syai'un la yumkinu ta'biru an. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk diungkapkan berapa banyaknya dan berapa besarnya, berapa kelipatannya, tidak mungkin untuk diungkapkan. Kenapa? Langsung dibalas oleh Allah. Allah sendiri yang akan membalasnya. Bal yujazihim bima la'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka dengan apa? Dengan balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at, apa yang tidak dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Jadi menurut akal tidak bisa dimasukkan ke dalam akal berapa banyaknya. Tidak bisa dilihat seberapa besarnya. Tidak pernah terdengar oleh telinga seperti apa. Langsung disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, dan langsung diberikan oleh Allah tanpa hitungan. Qala fil hadithi katambihi ala hikmati hadat takhsis. Dan di dalam hadis ini ada seperti tambih, peringatan atas apa? Hikmah. dari pengkhususan ini. Pengkhususan apa? Puasa. Kok puasa itu dikhususkan? Hikmahnya apa? Atau ilahnya apa? Puasa itu dikhususkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sebagaimana amalan yang lain. Wa anna sha'ima lamma taraka mahbubatin nafsillati tubi'at 'ala mahabbatiha. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa, ketika dia meninggalkan apa-apa yang disenangi oleh jiwa, makan, minum, jiwa itu senang. Yang itu jiwa itu tubi'at 'ala mahabbatiha, diciptakan, diberikan watak cinta kepada perkara-perkara tersebut, makan, minum, hubungan suami istri, dan yang lainnya. Jiwa manusia senang kepada yang seperti itu, dan diciptakan di atas rasa senang tersebut. Wa taqdimuha ala ghairiha, dan senang, dan orang yang berpuasa mendahulukan apa? Puasa, meninggalkan apa yang dicintai oleh jiwa di atas selainnya. Wa annaha minal umuri daruriyah wa taqdimuha ala ghairiha, dan jiwa ini mendahulukan apa yang disenangi tersebut atas selainnya, dari makan, minum, dan kebutuhan biologis kepada suami atau kepada istri. Makan dan minum didahulukan atas kebutuhan yang lain, karena itu yang paling utama. Maka seseorang ketika bekerja, apa yang diupayakan pertama? Untuk makan, untuk minum. Kalau itu masih sisa, untuk yang lainnya. Tapi yang paling dia utamakan adalah makan dan minumnya, didahulukan atas yang lainnya. Dan itu termasuk perkara-perkara yang darurat, yaitu apa? Makan dan minum, termasuk berkeluarga. Ini kebutuhan pokok, kebutuhan penting dalam kehidupan seseorang. Faqaddama as-sha'imu 'alaiha mahabbata rabbih. Maka orang yang berpuasa mendahulukan kecintaan Rabb-nya di atas apa yang dia cintai tersebut, makan, minum, dan hubungan suami istri. Lebih dia utamakan kecintaannya kepada Allah dengan melakukan puasa, dengan meninggalkan makan dan minum serta perkara yang membatalkannya. Fatarakaha lillahi fi halatin la yattali'u 'alaiha illallah. Kemudian orang yang puasa meninggalkan kesenangan-kesenangan jiwa tadi, makan minum tadi, karena Allah. Dalam keadaan tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Tidak ada yang tahu seorang itu puasa atau tidak. Kelihatannya puasa, tapi ternyata tidak. Apa semua orang yang meninggalkan makan dan minum dia puasa? Tidak mesti. Maka tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati seseorang dengan meninggalkan makan dan minum kecuali Allah. Atau seseorang apa? Ketika di dalam rumah, bisa saja dia makan dan minum. Ketika keluar rumah bersama orang lain apa? Mengatakan saya puasa, saya tidak makan dan tidak minum. Siapa yang tahu? Selain Allah, tidak ada yang tahu. Maka ketika orang yang puasa ini meninggalkan itu semua karena Allah, lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Wa sarat mahabbatuhu lillahi muqaddamatan wa qahiratan likulli mahabbatin nafsiyah. dan jadilah kecintaan dia kepada Allah diutamakan, didahulukan, dikedepankan, dan mengalahkan seluruh kecintaan dan keinginan jiwa, kemauan jiwa dia. Kecintaannya kepada Allah lebih dia utamakan daripada apa? Keinginan jiwa dia untuk makan dan minum. Demikian juga kecintaannya kepada Allah mengalahkan kecintaan dia kepada makan dan minum. Demikian juga hubungan suami istri. Wa talabu ridahu wa thawabahu, wa talabu ridahu wa thawabihi muqaddaman ala tahsilil aghradin nafsiyah, dan mencari keridhaan Allah, mencari pahala Allah didahulukan, diutamakan atas mendapatkan tujuan-tujuan keinginan-keinginan jiwa dia. Keinginan apa? Makan, minum. Dia lebih mengutamakan pahala Allah, lebih mengutamakan keridhaan Allah kepada dia. Lebih dia utamakan. Falihada, oleh karena ini, ikhtasahullahu li nafsih wa ja'ala thawaba shaimi indah. Oleh karena ini, oleh karena apa? Orang yang puasa itu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa karena Allah. Lebih dia utamakan kecintaan dia kepada Allah atas makan dan minumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan puasa tersebut untuk dirinya. Dan menjadikan balasan orang yang puasa di sisi Allah. Fama dhannuka bi ajri wa jazain, bi ajrin wa jazain takaffala bihi ar-rahimur rahmanul karimul mannan. Dan bagaimana persangkaanmu? Apa yang kau kira? Apa yang kau sangka dengan pahala dan balasan yang Allah sendiri yang menjamin pahala tersebut? Ar-Rahim yang maha penyayang, Ar-Rahman yang maha pemurah, Al-Karim yang maha mulia, Al-Mannan yang maha memberi anugerah, itu yang menjamin, yang memberikan jaminan balasan pahala dan ganjaran tersebut. Bagaimana? Apa yang kau kira? Apa yang kau sangka dengan balasan tersebut kalau Allah sendiri yang menjaminnya? Alladzi ammat mawahibuhu jami'al mawjudat, yang pemberian-pemberian Allah mencakup seluruh yang ada. Seluruh yang ada ini apa? Diberi oleh Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah seluruhnya. Tidak ada yang terkecuali, baik yang di atas maupun di bawah. Baik itu manusia ataupun bukan manusia. Baik itu orang mukmin atau orang kafir, semuanya mendapatkan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Qala wa khassa awliya'ahu minha bil hadzil awfari wan nasibil akmal, dan Allah mengkhususkan balasan dan ganjaran kepada wali-walinya dengan apa? Hadzil awfar, bagian yang melimpah, lebih dari cukup. Wan nasibil akmal, dan bagian yang paling sempurna. Allah khususkan wali-walinya untuk mendapatkan balasan yang melimpah dan bagian yang paling sempurna. Wa qaddara lahum min al-asbabi wal altafi allati yanaluna biha ma indahu umuran لا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan untuk mereka wali-walinya dari sebab-sebab dan kelembutan-kelembutan yang mereka dapatkan dengan apa? Dengan sebabnya, dengan sebab amalan yang dia kerjakan di sisi Allah, perkara-perkara yang tidak pernah terbetik di dalam hati. Balasan yang Allah sediakan tidak pernah tergambar di dalam benak. Seperti apa? Kenapa? Begitu besar, begitu indah, begitu bagus, dan begitu luasnya. Sampai tidak terbetik di dalam benak. Tidak terbayang di dalam pikiran. Wala taduru fil khayal. Dan apa? Tidak bisa taduru, itu berkisar, fil khayal, pada khayalan. Tidak pernah terbayang di dalam khayalan. Tidak pernah ada di dalam khayalan seperti apa. Kenapa? Karena sangat besarnya dan sangat banyaknya. Itu balasan yang Allah berikan, yang Allah khususkan kepada para wali-walinya. Di antaranya kepada as-sa'imina was-sa'imat, orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Fama dhannuka an yaf'alallahu biha ula'i sa'imina al-mukhlisin. Maka bagaimana persangkaanmu? Apa yang kau kira Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan, berbuat terhadap mereka orang-orang yang puasa, al-mukhlisin, yang ikhlas? Balasan apa yang Allah berikan kepada mereka? Balasan apa yang Allah sediakan kepada mereka? Tidak terbayang di dalam hati, tidak terbayang di dalam benak. Tapi ingat, bihaula'i sha'imina al-mukhlisin, bagi mereka orang yang puasa, yang apa? Ikhlas. Ingat, puasanya apa? Ikhlas karena Allah, bukan karena selainnya. Bukan karena pekewuh, bukan karena menginginkan pujian, bukan karena menginginkan sanjungan, tapi karena Allah. Lillah. Qala wa huna yakiful qalam wa yasihu qalbu sha'im farahan wa taraban bi amalin ikhtasahu Allah li nafsihi. Dan di sini berhentilah al-qalam, pena, dan menjadi luaslah hati seorang mukmin dengan kegembiraan dan kelezatan dengan satu amalan yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, yaitu puasa. Wa ja'ala jaza'a wa min fadlihi al-mahdi wa ihsanihi syirfi. Dan Allah menjadikan balasan puasa itu dari apa? Keutamaan Allah. Al-mahdi, murni dari keutamaan Allah. Wa ihsanihi, dan kebaikan Allah. Asyirfi. Asyirfi wal mahdi sama, murni. Tidak tercampur dengan selainnya. Wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan itulah keutamaan Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah adalah zat yang memiliki kemuliaan yang agung. Qala wa dalla al-hadithu ala anna siyama al-kamila huwa alladhi yada'u al-abdu fihi shay'ain. setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan puasa. Demikian juga besar dan banyaknya pahala puasa. Kemudian beliau menjelaskan yang berikutnya adalah adab di antara adab siam, adab di antara adab apa? Puasa. Yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Dan di sana ada adab wajibah dan ada adab yang mustahabbah. Qala rahimahullah, dan hadis ini menunjukkan sesungguhnya puasa yang sempurna adalah alladhi yada'ul abdu fihi syai'an, yaitu puasa yang seorang hamba meninggalkan pada puasanya tersebut dua perkara. Puasa yang sempurna atau puasa itu dikatakan sempurna apabila orang yang melakukan puasa meninggalkan dua perkara. Meninggalkan berapa? Dua perkara. Qala al-mufattiratil hissiyah. Pembatal-pembatal puasa yang hissi. Apa pembatal yang hissi? Contohnya apa? Makan, minum, hubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan sengaja, itu pembatal puasa. Orang yang puasa kemudian makan di siang hari Ramadan dengan sengaja, maka puasanya batal. Dia minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Ini mufattirah al-hissiyah, pembatal-pembatal yang apa? Hissi. Qala min ta'amin wa syarabin wa nikahin wa tawabi'iha. Dari makan, minum, nikah, itu hubungan suami istri. Dan tawabi'nya, tawabi' makan apa? Yang dimaknai atau semana dengan makan. Apakah itu infus? Atau yang semisalnya, yang menjadikan badan kuat. Atau semana dengan minum. Itu apa? Tawabi'nya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal munaqqisatil amaliyah, yang mengurangi puasa. Tidak membatalkan, tapi mengurangi apa? Puasa dari amalan-amalan. Fala yarfuth wala yaskhab. Sebagaimana dalam hadis disebutkan apa? Tidak yarfuth. Yarfuth akan dijelaskan. Berkata keji atau berbuat maksiat. Wala yaskhab. Yaskhab berteriak-teriak, bermusuhan. Wala ya'malu amalan muharraman, dan tidak beramal dengan amalan yang diharamkan. Amalan yang diharamkan ini mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkan apa? Puasa. Wala yatakallamu bikalamin muharram, dan tidak berbicara, tidak ngomong dengan apa? Kalam yang diharamkan. Itu mengurangi pahala puasa. Itu adab. Di antara adab asyam, yang pertama adab wajibah, yang kedua adab mustahabbah. Sehingga apabila seorang hamba, orang yang berpuasa meninggalkan dua perkara tersebut, maka puasanya apa? Dianggap sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara mereka, orang-orang yang berpuasa, yang mendapatkan puasa yang sempurna dan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bisawab. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.